Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana dengan nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, sehingga pada malam hari ini kita kembali berkumpul dan bertemu di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mengkaji, dalam rangka at-tafaqquh fiddin, dan mengkaji kitab sahih muslim yang mudah-mudahan kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam surga yang di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau alaihi afdhalus salat wa taslim wa radhi anhum ajma'in. Jamaah ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahiman wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang rukun-rukun iman kepada para nabi dan para rasul. Di sana telah kita ketahui poin-poin penting terkait iman kepada para nabi dan para rasul. Dan kita masih di pembahasan hadis Jibril alaihi salam yang menerangkan kepada kita tentang 5 rukun Islam, 6 rukun iman, tentang ihsan yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Hadis pertama dalam kitab Imam dalam kitab Sahih Muslim ini. Berikut ini kita akan mengkaji sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu tentang iman kepada hari akhir. Wal yaumil akhir. Agar engkau beriman kepada hari akhir. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan beberapa poin penting terkait iman kepada hari akhir. Beliau menyatakan al-iman bil yaumil akhir yatadhamman. Iman kepada hari akhir itu mengandung beberapa hal. Artinya kita harus mengimani beberapa hal. Yang pertama kata beliau, al-iman bi wuqu'i. Kita harus mengimani bahwa apa saja yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang hari akhir itu benar-benar terjadi. Ini hal yang membedakan antara aqidatus salaf dan aqidah al-mu'tazilah. Di antara aqidah yang menyimpang dari aqidah mu'tazilah, mereka menyatakan bahwa apa yang ada dalam neraka, hal-hal yang mengerikan pada hari kiamat, itu tujuannya sekedar takhwif. Allah takut-takuti kita, bukan berarti dia terjadi. Karena Allah berfirman, yukhawifu bihi dzalika yukhawifu Allahu bihi ibadah, dalam surat Az-Zumar. Setelah Allah menyebutkan hari akhirat, mereka berdalil dengan ayat ini. Dzalika yukhawifu Allahu bihi ibadah. Yang demikian itu Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengannya. Artinya ini sekedar ya agar kita takut kepada Allah, bukan berarti ini benar-benar terjadi, kata Mu'tazilah. Apa sebabnya mereka berkata demikian? Karena kaum Mu'tazilah adalah orang-orang yang mengedepankan akal. Gak masuk ke akal mereka bagaimana sebuah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang samurai. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, di atasnya ada duri-duri besar, kemudian diperintahkan setiap manusia untuk melewatinya. Maka mereka katakan ini takhwif. Apa dalilnya? Mereka berdalil. Dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, "Dzalika yukhawwifu Allahu bihi ibadah." Itu semua Allah ingin menakut-nakuti hamba-Nya dengan hal tersebut. Sebelum kita menjawab syubhat ini, dari sini kita mengambil sebuah pelajaran bahwa setiap orang yang menyuruh kepada ideologinya, kepada pemahamannya, ini kaidah umum. Dia akan senantiasa membawa dalil. Sehingga kita jangan terkecoh ada dalil ataukah tidak, tetapi yang lebih penting apakah dalil yang dia gunakan itu telah tepat pada tempatnya ataukah tidak. Seperti di sini Mu'tazilah membawa dalil firman Allah dalam surat Az-Zumar bahwa kengerian-kengerian hari akhirat yang tidak sanggup dipikir oleh akal itu sebenarnya enggak terjadi, enggak ada hakikatnya. Tetapi Allah sebutkan itu untuk menakut-nakuti hambanya saja. Kemudian mereka pun membawa ayat ini. Jelas ya? Maka ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kita tidak terlalu cepat menyatakan, oh benar, bagus, buktinya dia bisa bawa ayat, bisa bawa hadis. Sesungguhnya yang membunuh Utsman bin Ali radhiyallahu anhu juga membawa ayat dan membawa hadis. Sesungguhnya yang membunuh Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu juga membawa ayat dan membawa hadis. Mereka kaum Khawarij, mereka juga berjenggot, mereka juga bercelana cingkrang, mereka penghafal Al-Quran, mereka orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Ahli ibadah. Apa dalil yang mereka bawa? Firman Allah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Sampai-sampai tentara Ali bin Abi Talib ketika ingin memerangi, menangkap kaum Khawarij menjadi ragu. Ali, mereka bawa ayat. Yang mereka bacakan ayat Al-Quranul Karim. Bagaimana kita perangi mereka? Apa kata Ali bin Abi Talib? Unduru ila ma qalu wa la tanduru ila man qal. Lihatlah ucapan mereka. Tetapi jangan kamu lihat kepada yang mengucapkannya. Yang mereka ucapkan Al-Quran benar. Tetapi yang mereka yang mengucapkannya adalah orang yang harus diterapkan kepada mereka hukum ini. Kalimatu haqqin urida bihal batil, kata Ali bin Abi Talib. Ucapan yang mereka ucapkan adalah ucapan benar firman Allah. Tetapi mereka menginginkan kebatilan dengan firman tersebut. Jelas ya? Mu'tilah membawa ayat ini. Seperti ini, sebagian orang yang membawa ayat untuk merayakan hari-hari tertentu, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Maka pertanyaannya, kalau itu ayat, siapakah dari ulama tafsir? Dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, tabi'in yang telah memahami ayat tersebut untuk masalah itu. Terlebih masalah tersebut sangat mungkin bisa dilakukan di masa itu, tetapi tidak ada yang membawa ayat tersebut kepada masalah itu. Ini kaidah umum jamaah. Maka apa jawaban terhadap syubhat Mu'tazilah tadi yang membawa firman Allah, yukhawifu dzalika yukhawifu Allahu bihi ibadah, bahwa Allah menyebutkan tentang hari akhirat untuk menakut-nakuti hambanya, maka jawabannya yang pertama, tidak ada satupun dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang memahami ayat tersebut dengan pemahaman Mu'tazilah. Tidak ada yang menyatakan dengan ayat tersebut bahwa kengerian hari akhirat itu tidaklah terjadi, melainkan untuk agar hamba-hamba Allah ini takut ketika mendengarnya saja, tidak lebih dari itu. Tidak ada di kalangan mereka yang memahami ayat tersebut untuk akidah ini. Maka cukuplah pemahaman mereka sebagai referensi bagi kita dalam beragama. Terlebih lagi telah dibuktikan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis serta ucapan mereka para sahabat Nabi yang menerangkan bahwa hal itu benar-benar terjadi. Sebagai contoh, Nabi menunggu di depan jembatan tersebut sambil berdoa, Allahumma salim. Andai kata itu tidak terjadi, tidak mungkin Nabi menyebutkan beliau berdiri di depan as-sirat. Ketiga, ucapan menakut-nakuti sesuatu yang menakutkan bukan berarti tidak terjadi. Ya, kalau manusia yang menakut-nakuti kita, maka mungkin yang dia takut-takuti kepada kita itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Tetapi kalau berita Allah, pasti terjadi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Jelas kan? Ini yang pertama kata beliau, al-iman biwuqu'i. Kita harus mengimani bahwa hal tersebut benar-benar terjadi, sekalipun akal kita belum mampu memahaminya. Tidak mampu dijangkau oleh akal kita. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Bahwa Allah jalla wa ala membangkitkan yang ada di dalam kubur. Artinya seluruh orang yang telah mati. Wa huwa ihya'un hina yunfakhu fis-sur. Yaitu Allah menghidupkan mereka kembali setelah tiupan trompet sangkakala yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Tiupan sangkakala yang pertama mematikan seluruh yang di langit dan di bumi kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Siapakah mereka? Di sana ada beberapa riwayat menyebutkan adalah malaikat yang meniupkan sangkakala. Ada yang menyebutkan Jibril. Sebagai ulama menyatakan cukup kita katakan sebagaimana Allah katakan, illa man syaa Allah. Siapa yang mengetahui? Allahu a'lam. Ya. Ada yang menyebutkan dengan beberapa riwayat bahwa adalah Mikail yang meniupkan sangkakala tersebut dan hamalatul arsy. Baik. Wa yaqumun nasu li rabbil alamin. Kemudian manusia bangkit dari alam barzakh menuju Rabbul Alamin. Qala ta'ala thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan 'uratan ghurla. Pada hari kiamat seluruh manusia dibangkitkan dalam keadaan hufatan 'uratan ghurla, tidak beralas kaki, 'uratan tidak berpakaian sehelai benang pun, ghurla dan tidak disunat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar sabda beliau ini, beliau bertanya, ya Rasulullah, ala yanzuru ba'dhum ila ba'd? Kalau demikian kondisi manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat, tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki dan tidak disunat, tidakkah membuat sebagian mereka itu akan melihat kepada sebagian yang lain? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-amru ashaddu min dhalik. Wahai Aisyah, kondisi hari kiamat itu lebih genting dari itu. Sangatlah genting sehingga mereka tidak lagi berpikir untuk hal-hal yang seperti itu. Kemudian kata beliau, wa annahu waqi' la muhala. Hal-hal yang seperti ini mesti kita imani bahwa itu pasti terjadi, tidak mustahil. Kenapa demikian? Li'anna Allah Ta'ala akhbara bihi fi kitabih wa kadzalika fi sunnah. Karena Allah yang mengkabarkannya dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya. Wa katsiran ma yukhrinu Allah Ta'ala bainal iman bihi wa bainal iman bil yaumil akhir, li'anna man lam yu'min bil yaumil akhir la ya'mal idh innahu yara an la hisab. Dan seringkali Allah menyebutkan iman kepada hari akhir setelah iman kepadanya. Kalau kita mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi, seringkali setiap kali Allah menyebutkan iman kepadanya, Allah sebutkan iman kepada hari akhir. Apa di antara hikmahnya? Di antaranya kata beliau, li'anna man lam yu'min bil yaumil akhir la ya'mal. Karena orang yang tidak mengimani hari akhirat, dia tidak akan beramal. Tidak akan termotivasi untuk beramal. Tetapi begitu dia mendengar hadis-hadis Nabi tentang alam barzakh, mendengar hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan perjalanan seorang hamba yang masih sangat panjang setelah kehidupan dunia ini, kengerian akhirat, kengerian neraka Allah, keindahan syurga Allah Jalla wa'ala, maka dia akan termotivasi untuk beramal. Iz innahu la yara alla hisab. Karena kalau dia tidak beriman akan adanya hari akhirat, dia akan menyangka bahwa tidak akan ada pertanggungjawaban pada hari tersebut. Ini yang pertama. Rukun iman, poin pertama terkait iman kepada hari akhir. Bahwa semuanya itu harus kita imani, benar-benar terjadi dan pasti terjadi. Bukan cerita belaka yang tanpa hakikat. Sebagaimana akidahnya Mu'tazilah tadi. Nah, yang kedua kata beliau, al-imanu bi kulli ma dzakara Allah fi kitabih wa ma sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu fi dzalika al-yawmil akhir min qawlin nas yuhsyaruna ila yawmil qiyamah hufatan 'uratan ghurla buhma ay laysa ma'hum malun wa hadha ka qawlihi ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Beliau ulangi kembali, ya. Beliau tekankan kembali, yang kedua, setelah kita mengimani terjadinya hari kiamat, ya, sebelumnya perlu saya ketahui bahwa hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan di ayat pertama dari surat Al-Hasy, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'azhim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah yang telah mengatur, mencipta dan memberikan rezeki kepada kalian. Inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'azhim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat sangatlah dahsyat. Yauma tarawnaha, tatkala hari kiamat telah terjadi, mulai terjadi goncangan hari kiamat, mulai terjadi, engkau melihat wanita-wanita yang sedang hamil berguguran, berjatuhan bayi-bayi dari perut mereka. Dan wanita-wanita yang sedang menyusui, melemparkan, meninggalkan anak-anak susuan mereka, mereka ingin menyelamatkan diri-diri mereka sendiri. Wa tarannasa sukara, engkau melihat manusia di saat itu seperti orang yang sedang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah yang sangat pedih. Juga yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, Allah gantikan langit ini dengan langit yang baru, bumi ini dengan bumi yang lain. Runtuhnya langit, hancurnya bumi, hancurnya gunung ini hanya terjadi ketika nama Allah tidak lagi disebutkan di muka bumi ini. Maka nanti akan kita lewati beberapa hadis yang menyebutkan bahwa ketika itu Allah mengangkat Al-Quran dari mushaf-mushaf, tiba-tiba hilang Al-Quran dalam mushaf. Tiba-tiba Al-Quran hilang dari dada-dada manusia. Dan tidak ada lagi sebutan Allah, nama-nama Allah di permukaan bumi. Sehingga Nabi menyatakan, inna syiraral khalqi indallahi man tudrikumus sa'ah wa hum ahya. Manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang ketika hari kiamat terjadi, mereka masih hidup. Adapun orang mukmin, kiamat mereka, kata Nabi SAW, adalah angin yang datang dari arah Yaman selembut kain sutra, lebih lembut daripada kain sutra yang mencabut nyawa setiap yang beriman kepada Allah. Jelas ya? Namun bukan berarti kita merasa aman, karena na'udzubillah kita tidak tahu bagaimana iman kita setelah malam ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fi jannah, taqita'i al-lailil muzlim, yusbih rajul mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbih kafira, yabi'u dinahum bi'aradhim minad dunya." Hendaknya kalian segera beramal di masa-masa yang penuh dengan kehancuran. Kehancuran dalam akidah, ibadah, akhlak. Berbagai fitnah terjadi. Sampai-sampai Nabi sebutkan fitnah terjadi di masa itu. Ya, sebuah faedah penting bahwa fitnah secara umum maknanya adalah segala sesuatu yang dapat menyibukkan seseorang dari Allah dan menjadi ujian terhadap dia dalam beragama kepada Allah. Fitnah dalam bab aqidah, ibadah, muamalah. Kata Nabi, saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman, Nabi ibaratkan taqita'il laylil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Di dalam beberapa hadis lainnya Nabi menyebutkan, hatta la yadiril qatilu fima qatala wa la yadiril maqtul limadha qutil. Saking dahsyatnya fitnah kehancuran di akhir zaman, agama di akhir zaman, orang yang membunuh dia tidak tahu atas dasar apa dia membunuh. Dan orang yang terbunuh pun dia tidak tahu atas dasar apa dia terbunuh. Fitnah yang luar biasa terjadi di akhir zaman. Dan ini sudah kita lihat, jamaah. Sudah kita lihat. Bahkan sejangankan di masa kita, di zaman 200-300 tahun Hijriah, sebagian ulama salaf telah menyatakan, asbaha ghariban man arafa sunnah wa aghram min dhalik man yu'arifuha. Sungguh saat ini, pada tahun 300 Hijriah, sungguh sangat asing orang yang mengenal sunnah, yang mengamalkan sunnah, dan lebih asing lagi orang yang mengajak kepada sunnah. Ini di tahun 300-200 Hijriah, ulama salaf berkata demikian. Apa kiranya kalau mereka hidup zaman saat sekarang ini? Ya, simbol-simbol kesyirikan dijadikan simbol ini sebagai ritual-ritual Islami. Simbol-simbol kesyirikan dijadikan sebagai situs-situs Islami. Apa contohnya? Contohnya kuburan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beberapa hari sebelum Nabi kita meninggal dunia, Nabi bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang mana mereka itu suka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini budaya Yahudi dan Nasrani. sekarang menjadi situs-situs islami. Dan yang mengingkarinya dikatakan Wahabi, dikatakan antek-antek Yahudi, dan dakwah mereka selalu difitnah dan dimusuhi. Padahal ini budaya Yahudi. Siapa yang menyatakan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau kita membuka Al-Qur'an seperti surat Al-Kahfi, orang yang pertama kali suka beribadah, membangunkan tempat-tempat ibadah di kuburan adalah kaum Yahudi. Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahf, wa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan orang-orang yang menang di antara mereka menyatakan kita akan membangunkan masjid, masjid Yahudi, dan sebenarnya adalah tempat-tempat ibadah mereka di atas kuburan-kuburan mereka. Sekarang menjadi apa jamaah? Menjadi islami. Nabi menyebutkan bahwa malaikat tidak akan masuk sebuah rumah yang di situ ada gambar makhluk-makhluk bernyawa. Sekarang orang yang dikatakan ulama, dia sendiri yang membuat lukisannya, dia sendiri yang mempromosikannya, harganya sekian, hasil jualan ini akan diinfakkan ke pesantren ini dan itu. Subhanallah. Dan ini bab akidah, bab syirik. Kita tidak boleh diam sekalipun kita ditembak mati karena membicarakannya. Ini prinsipil, dan kita harus siap mati dalam menyampaikan bahayanya syirik. Ini bentuk kasih sayang kita kepada umat, karena ini syirik besar, bukan masalah kecil. Nabi Zakaria disembelih gara-gara masalah ini, meluruskan masalah ini. Bab akidah. Yang mendiamkan bab syirik adalah orang-orang yang tidak sayang kepada umat. Adalah orang-orang yang berkhianat kepada manusia ini. Karena kalau dia membiarkan umat ini melakukan kesyirikan, berarti dia membiarkan umat ini kekal di dalam neraka Allah. Karena Allah yang telah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya syurga, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Dan syirik adalah zalim yang paling besar. Allah menyatakan di dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Dan karena gulu kepada gambar orang-orang saleh, karena inilah, dan inilah sebab pertama terjadi kesyirikan di permukaan bumi. Dan karena kesyirikan inilah Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam, mengingatkan mereka agar mereka tidak menjadikan orang-orang yang telah meninggal sebagai perantara antara mereka dan Allah di dalam beribadah. Dan inilah syiriknya Abu Jahal. Maka Nabi sebutkan kaqitu'il lailil mutlim. Bagi yang mencermati bunyi hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, dan dia lihat bagaimana kondisi akhir zaman sekarang, maka sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi, dan dia sadar bahwa dirinya sudah dekat dengan fitnah Dajjal. Taqitu'il laylil muqlim, fitnah di masa itu seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Tidak bisa diketahui mana yang benar, mana yang salah. Jangankan mengajak kepada kebenaran, menerapkan kebenaran saja dia bisa bermasalah. Apalagi mengajak kepada kebenaran. Apa kata Nabi? Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman, yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Ada orang di pagi hari masih muslim, masih mukmin, di sore harinya dia udah kafir. Kafir di sini kata para ulama mencukup dua makna, kafir kecil ataukah kafir yang mengeluarkan dia dari Islam. Ada pula kata Nabi, orang seorang mukmin di pagi sore hari masih mukmin, berakidah akidah Islam, pagi harinya dia sudah pindah agama. Apa sebabnya? Nabi sebutkan di antara sebabnya, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil dari perkara dunia ini. Na'udzubillah. Betapa banyak orang-orang yang kita tidak secerdas mereka. S1, S2, S3 di atas sunnah. Tiba-tiba tak apa-apa kita memuliakan Dewi Sri. Habis panen padi, kita mau salawatan untuk memuliakan Dewi Sri. Tidak apa-apa, katanya. Anda semua yang berada dari ormas ini, gak usah takut sama mungkar dan nakir. Mereka makhluk Allah, kita pun makhluk Allah, katanya. Kalau nanti mungkar dan nakir bertanya kepada Anda semua, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, katakan saja kami ini dari jamaah fulan dan fulan. Kenal enggak lu? tertawa orang semua. Bukankah ini salah satu dari pembatal Islam? Dan saya tidak berani menyatakan dia Muslim, karena dia sudah tahu satu S2, S3 di atas sunnah menyatakan boleh ya menyembah Dewi Sri. Na'udzubillah min dzalik. Ini akhir zaman jamaah. Ribuan orang mengikutinya. Bagaimana kalau kiranya Dajjal muncul nanti? Dia menampakkan surga di tangan kirinya, menampakkan neraka di dalam di tangan kanannya. Dia membunuh seorang muda, pemuda dia belah, kemudian dia hidupkan kembali. Dia perintahkan lagi menurunkan hujan, hujan pun turun. Dia perintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, tumbuhan pun mulai bermunculan. Kalau yang seperti ini aja terfina, lalu bagaimana dengan Dajjal nanti? Akhir zaman ya jemaah. Di pagi hari dia masih mukmin, di sore hari dia udah pindah agama, udah murtad. Dia sadar ataukah tidak? Pindah agama itu enggak mesti sudah tertulis di KTP yang tadinya Muslim menjadi Buddha, yang tadi Muslim menjadi Kristen, enggak mesti. Karena syarat batalnya Islam enggak mesti ganti KTP. Andai kata KTP yang masih Islam tetapi memiliki akidah yang bertentangan dengan Islam, batal Islamnya, seperti sikap Abdullah bin Umar yang sedang kita pelajari hadis ini. Tatkala Ma'bad al-Juhani, seorang ulama dari Iraq, ahli ibadah, Muslim, mengaku Muslim, dia menyatakan innal amra kunuf. Allah tahu terhadap sesuatu kalau sesuatu itu sudah terjadi, baru Allah tahu. Apa kata Abdullah bin Umar? Akhbirhum anni bariqum minhum wa annahum bura'u minni walau annahum anfaqu mithla uhudin dhahaba lama qabila Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Sikap tegas. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, katakan kepada Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya, saya berlepas diri dari mereka. Saya bukan dari golongan mereka dan mereka bukan dari golongan aku. Andai kata mereka menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima dari mereka sampai mereka mau mengimani takdir. Boleh menganggap ini akidah yang membatalkan Islam mereka. Kenapa jamaah? Karena ini salah satu dari rukun takdir, mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu setelah, sebelum, di saat, dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, dan kalau terjadi bagaimana terjadi, Allah Maha tahu semuanya. Diingkari oleh Ma'bad al-Juhani, salah satu dari empat rukun takdir, dikafirkan oleh Abdullah bin Umar. Yang menyatakan di Imam Nawawi bahwa ucapan Abdullah bin Umar ini menerangkan bahwa beliau mengkafirkan mereka, karena tidak mungkin seorang mukmin beramal bersedekah enggak diterima oleh Allah melainkan karena akidahnya telah batal. Bahaya masalah akidah jamaah. Ini malah sekarang menjadi bahan-bahan tertawa. Subhanallah. Dewi Sri merupakan simbol dewa, penyembahan terhadap dewa, dan seterusnya. Ada yang memperolok-olok cadar, tidak apa-apa. Cadar itu dilarang karena cadar itu merupakan budaya. Kalau dia bagian dari agama baru tidak boleh dilarang. Tetapi dia bagian dari budaya, maka tidak mengapa kita larang di Indonesia karena itu bukan budaya Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Seakan-akan Al-Qur'an untuk budaya orang Arab. Budaya Arab itu buka-bukaan, Pak Rektor. Budaya Arab itu buka-bukaan seperti hewan di kebun hewan. Itu budaya Arab sebelum Islam datang. Mereka buka-bukaan, enggak menutup aurat. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula." Wahai istri-istri Nabi, jangan kalian berdandan seperti dandannya wanita-wanita jahiliyah. Baru turun surat Al-Ahzab, yudnina alaihinna min jalabibihin. Ayat ini dipahami oleh Mu'aisyah radhiyallahu anha, wajibnya menutup muka. Juga firman Allah, wala yudina zinatahun, dalam surat Al-Mu'minun. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, menyatakan tidak boleh nampak kecuali satu mata. Dua mata matang yang nampak takaru kibah medacok mata Abdullah bin Mas'ud. Tinaan mata tinggal kayak pegah Dajjal. Na'udzubillah. Ini akhir zaman jamaah. Banyak terkecoh. Lalu bagaimana kiranya kalau Dajjal yang muncul? Ini Dajjal juga tapi Dajjal kecil. Na'udzubillah. Seperti ini masalah akidah. Mungkar dan nakir diperolok-olok. Tidak ada yang mengusut. Tidak ada yang demo. Munkar dan nakir makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, diperolok-olok. Dikatakan sampai hari ini dia enggak berani masuk ke kuburan fulan karena tidak ada henti-hentinya orang baca Al-Qur'an di atas kuburan fulan, seakan-akan mungkar dan nakir dari bangsa iblis. Karena yang takut kepada Al-Qur'an hanyalah iblis dan malah tentaranya. Kok bisa mungkar dan nakir dari kalangan malaikat takut kepada orang yang membaca Al-Qur'an? Nauzubillah. Orang tertawa aja. Tidak ada yang mengingat. Ini akhir zaman jamaah. Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya, karena dia telah menjual agamanya dengan secuil dari perkara dunia ini. Sebesar apapun dunia ini jamaah, dia tetap secuil dibandingkan akhirat. Kita semua akan mati, enggak usah hebat di dunia ini. Detik ini mati kita bisa buat apa? Punya badan anti peluru, detik ini Allah perintahkan malaikat mau cabut nyawa si fulan. Selesai. Siapa yang bisa menghalangi? Pasukan mana yang bisa menghalangi malaikat maut? Tembok-tembok yang kokoh, benteng-benteng yang tegap, kokoh, tembus semuanya dengan malaikat maut. Ibarat akidah jamaah, jangan main. Makanya saya katakan, ketika Nabi menyebutkan tentang akhir zaman, tentang ngerinya hari kiamat, jangan merasa aman, karena kita mukmin. Siapa yang menjamin besok pagi kita masih beriman? Bisa jadi hanya dikarenakan rayuan wanita, rayuan dunia yang kecil kita bisa pindah agama, atau karena bercanda dengan sesuatu yang dapat membatalkan Islam, seperti candaan sebagian orang di masa Nabi yang menyatakan Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang yang rakus, orang-orang yang penakut. Maka langsung turun ayat tentang bahwa mereka telah kafir, telah beriman. Kemudian mereka datang kepada Nabi menyatakan, wahai Rasulullah, kami sekedar bercanda untuk menghilangkan kelelahan setelah peperangan ini terjadi. Maka Allah katakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan banyak alasan, kalian sudah murtad setelah kalian beriman. Kata Syekhul Islam yang rajih dari tafsir ulama tafsir, bahwa mereka sebelumnya adalah beriman. Karena kalau mereka munafik, enggak akan Allah katakan ba'da imanikum, tetapi akan Allah katakan ba'da islamikum. Bahaya jamaah, ini pentingnya belajar akidah. Jangan sampai anak keturunan kita KTP-nya berstatus Islam, tetapi isi kepalanya pembatal Islam. Ini sangat penting. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Asy-Syaikh, kita harus mengimani segala sesuatu yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang terkait kejadian-kejadian hari akhirat, seperti manusia digiring pada padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak disunat. Dan disebutkan oleh Nabi bahwa orang yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Balasan Allah untuk beliau karena beliau sudah pernah ditelanjangi karena agama Allah jamaah. Kalau kita mungkin ditelanjangi cuma kehormatan, di Facebook kita ditelanjangi. Nabi Ibrahim ditelanjangi bulat, kemudian dilemparkan ke dalam api. Apa sebabnya jamaah? Karena berbicara tentang tauhid. Beliau dilemparkan ke dalam api dalam keadaan telanjang bulat. Telanjang bulat. Maka pada hari kiamat Allah membalasnya. Allah membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Dari seluruh manusia semuanya tidak berpakaian, yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, kata beliau, al-imanu bima dzukira fil yaumil akhir min al-haudhi wa syafa'ah wa sirati wal jannah wan nar fal jannatu darun na'im wan nar darul 'adzab asy-syadid. Kita harus mengimani di sana ada haud, di sana ada syafa'ah, di sana di hari kiamat akan ada as-sirat, akan ada syurga dan neraka, yang nantinya akan kita lalui satu persatu dari pembahasan ini. Nanti akan kita kaji mana terlebih dahulu, apakah haud dulu kemudian berhisab kemudian berizam, bagaimana urutannya itu semuanya. InsyaAllah ini akan masuk pada babnya masing-masing. Berikut ini ada sebuah faedah dari Syekhul Islam dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah. Kata beliau, "Wa min al-iman bil yawmil akhir, al-iman bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut mithlu al-fitnati fil qabr, fa inna an-nasa yuftanuna fi quburihim wa yusaluna an thalathati ashya' min rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk." Kata Syekhul Islam, merupakan bagian dari iman kepada hari akhir adalah mengimani berita-berita yang disampaikan oleh Nabi setelah kematian. Karena alam barzah jenjang akhirat pertama. Ya. Jadi kalau dibahas tentang wajib mengimani hari akhirat, masuk ke dalamnya tentang alam barzakh, karena alam barzakh jenjang akhirat pertama. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim, ketika Utsman bin Affan dilihat oleh beberapa muridnya menangis di hadapan kuburan, mereka menyatakan, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini. Ketika engkau melihat kuburan mayat digiring ke kuburan, seperti engkau menangis ketika disebut tentang ayat dan hadis tentang syurga dan neraka. Kenapa lebih dahsyat ini?" Maka beliau menjawab, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazil al-akhirah." Sesungguhnya alam kubur ini, alam barzakh, jenjang akhirat yang pertama. "Faman naja min ba'd, faman naja fihi fama ba'da aysarumin." Barang siapa yang selamat di alam barzakh, maka yang setelah alam barzakh itu akan lebih mudah baginya. Maka Utsman bin Affan menangis kalau melihat kuburan, melebihi tangisan beliau ketika mendengar tentang syurga dan neraka. Maka kata beliau, harus kita imani bahwa manusia akan mendapatkan fitnah. Ada fitnah kubur, ada adab kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuk wa ma dinuk. Sedangkan adab kubur adalah siksaanku kubur. Tidak mesti orang yang mendapatkan fitnah kubur dia mendapatkan adab kubur. Tetapi orang yang mendapatkan adab kubur sudah pasti dia mendapatkan fitnah kubur. Dan nanti akan kita bahas beberapa macam manusia yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Di antara orang yang mati syahid di jalan Allah, di medan perang ataukah di medan dakwah, ya. Dan beberapa lainnya yang nanti akan lewat pembahasannya. Yang keempat dan ini yang terakhir dari konsekuensi iman kepada hari akhirat. Kata beliau, "Al-iman bi'i bil qabr wa 'adzabihi li'anna dzalika tsabitun bil Qur'an was sunnah wa ijma'is salaf." Kita harus mengimani tentang nikmat dan azab kubur. Beliau tekankan kembali di sini. Kenapa? Karena kaum Mu'tazilah dan yang semisal dengannya, mereka menolak tentang azab dan nikmat kubur. Kata mereka, buktinya kuburan orang kafir kalau kita buka sekarang jasadnya masih bagus, tidak ada bekas siksaan, berarti ini tidak mungkin terjadi. Maka benar firman Allah itu tujuannya untuk menakut-nakuti saja. Buktinya sudah kita coba, kita buka beberapa kuburan orang kafir, jasadnya masih utuh, katanya. Maka jawabannya, kata Syekh Utsaimin, kalau itu bisa dilihat, maka itu bukan alam gaib lagi. Itu namanya ya nonton bioskop. Ini bukan Syekh Utsaimin dari saya. Ya, Syekh Utsaimin yang kedua ini. Syekh Utsaimin menyatakan seperti orang yang sedang mimpi. Dia mimpi buruk, tersiksa dalam mimpinya. Begitu bangun langsung terkejut dan ketakutan. Tapi saudaranya yang tidur di sebelah dia enggak tahu dia sedang tersiksa dalam mimpi buruknya. Padahal ini masih sebadan, masih satu alam yang sama. Lalu bagaimana dengan dengan alam yang berbeda? Orang yang sedang mimpi buruk aja, kita lihat nih, dia lagi tidur, dia sedang mimpi buruk. Dia tersiksa dalam mimpinya, kita enggak bisa tahu. Apalagi dengan alam barzakh yang itu sudah alam gaib. Maka masalah iman, masalah alam gaib seperti tentang hari akhirat masuk ke dalam asma wa sifat, kewajiban kita mengimani dan menerima. Jangan coba-coba berpikir kita akan menolaknya nanti atau akan mentakwilnya. Karena pintu pertama dari peniadaan atau sebelumnya pentakwilan adalah at-takif. Mulai dia berpikir bagaimana? Enggak mungkin. Masa Allah turun di sepertiga akhir malam. Kalau di sini sepertiga akhir malam, di Amerika masih siang, di sana masih sore, sana masih pagi. Wah, enggak mungkin. Padahal kalau enggak mungkin demikian, lalu bagaimana dengan Lailatul Qadar yang terjadi di malam ganjil? Di sebagian tempat itu malam genap, di sebagian tempat yang lain itu malam ganjil. Dan malam Lailatul Qadar tok satu terjadi sekali, tidak berulang-ulang di seluruh dan tempatnya. Ini menerangkan bahwa masalah agama tidak diakalin. Kewajiban kita mengimani dan menerimanya. Jangan dipikir-pikirin. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih sisa waktu. Sudah azan. Masya Allah. Waktu yang sangat singkat. Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.